هو الحسن البصري كل يوم لا يؤصى الله فيه فهو عيد كل يوم يقطعه المؤمن في طاعة مولاه وذكره وشكره فهو له عيد لطائف المعارف حقيقة عيد. بركة الإمام الحسن البصري رحمه الله. Setiap hari yang Allah tidak dimaksiati, maka itulah sebenarnya hari Id. Setiap hari yang dilalui oleh seorang mukmin dalam ketaatan kepada Allah, serta senantiasa mengingat dan bersyukur kepadanya, maka itulah sesungguhnya hari Id baginya. Dinukil dari kitab Lataiful Ma'arif, halaman 612, cetakan dari Ibnu Huzaimah.